pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita siang. Assalamualaikum Sederalun, berita siang edisi hari ini Kamis 28 Juni 2018 dibacakan Ahyar. Gantikan Irwandi, Wakil Gubernur hadiri rapat paripurna hak interpelasi DPRA. Najib Razak klaim nilai perhiasan yang disita polisi tidak realistis. Yuan Cina anjlok, muncul kekhawatiran perang dagang picu perang kurs. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Loksmawe, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sederalun, rapat paripurna istimewa DPRA dengan agenda mendengarkan jawaban Gubernur Aceh terhadap hak interpelasi DPRA digelar pada Kamis hari ini. Kegiatan yang diagendakan berlangsung pukul 9.00 WIB hingga kini belum dimulai. Anggota DPRA juga belum semua hadir. Rapat itu sendiri tidak dihadiri Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, melainkan wakilnya Nova Iriansyah. Wagub Aceh saat ini sudah tiba di gedung DPRA. Karohukum Sekda Aceh Dr. Amrizal Ciprang SHLLMM mengatakan Gubernur Irwandi hingga pagi ini masih di Banda Aceh. Pada rapat itu anggota DPRA akan mempertanyakan beberapa kebijakan Gubernur yang dianggap kontroversial. Seperti menyoalkan keputusan Gubernur Aceh menerbitkan Pergub nomor 5 tahun 2018 tentang perubahan lokasi eksekusi hukuman cambuk. Selain itu, DPRA juga menyoalkan Pergub nomor 9 tahun 2018 tentang APBA 2018 yang telah mengubur harapan DPRA agar ending dari pembahasan APBA 2018 melahirkan kanun. Selanjutnya, soal pernyataan Gubernur Irwandi di media sosial yang dinilai tidak mencerminkan karakter sebagai kepala pemerintahan Aceh yang sedianya menjadi pembina, pengayom, dan suri teladan bagi masyarakat. Termasuk isu korupsi yang diduga melibatkan Irwandi pada pelaksanaan proyek dermaga CT3 Privat Sabang dan beberapa isu lainnya. Sederalun, mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak menilai penaksiran atas nilai barang yang disita polisi, terutama perhiasan, tidak realistis dan cenderung subjektif. Dia menyatakan banyak dari barang dan perhiasan tersebut merupakan hadiah dari pemimpin negara lain dan juga rekan-rekannya. Nilainya tergantung pada sumber batu dan apakah itu diberikan sebagai hadiah atau dibeli. Najib mengakui seperti halnya suami manapun, dia tidak menyadari besarnya koleksi perhiasan dan barang-barang lain milik istrinya Rosmah Mansur. Selain itu, dia tidak diberikan daftar lengkap dan terperinci dari barang-barang yang disita selama penggerebekan yang dilakukan pada bulan lalu. Dia mengklaim hanya mendapat daftar barang yang disita dengan deskripsi yang tidak jelas dan tanpa disertai foto. Seperti diketahui, ada 12.000 perhiasan yang terdiri dari 1.400 kalung, 2.200 cincin, 2.600 pasang anting-anting, 2.100 gelang, 1.600 bros, dan 14 tiara yang disita kepolisian Malaysia. Sederalun, mata uang Cina melemah ke titik terendahnya terhadap dolar Amerika Serikat dalam 6 bulan belakangan pada Rabu waktu setempat. Pelemahan ini menimbulkan spekulasi bahwa Cina sengaja membiarkan nilai mata uangnya jatuh sebagai salah satu strategi perang dagang dengan Amerika Serikat. Dengan membiarkan nilai yuan jatuh terhadap dolar Amerika Serikat, maka harga barang-barang Cina akan menjadi jauh lebih murah di pasar internasional. Namun analis meragukan pelemahan yuan disengaja oleh Cina. Boris Goldberg dari BK Asset Management mengatakan kecemasan dari pasar mata uang meningkat selepas Presiden Trump mengatakan pihaknya akan merombak kembali Komite Investasi Asing Amerika Serikat yang akan menentukan izin kepemilikan asing perusahaan Amerika Serikat oleh China. Langkah Trump kali ini dilihat sebagai melunaknya kebijakan Trump yang sebelumnya sempat diberitakan akan melarang perusahaan dengan kepemilikan sebesar 25% oleh China untuk berinvestasi di perusahaan-perusahaan Amerika Serikat. Sidralun Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat mengaku bertanggung jawab atas penembakan di Nuga, Papua yang menewaskan 3 warga sipil, salah satunya anak-anak. Pesawat Twin Otter PKRYU milik maskapai penerbangan Trigana Air ditembak di Bandara Kenyam sekitar pukul 10. Penembakan terjadi ketika pesawat tengah menuju lokasi parkir dari landasan. Pesawat tersebut membawa 18 anggota BRIMOB yang bertugas untuk mengamankan pilkada serentak di Kabupaten Nduga, Papua. 3 warga sipil termasuk seorang anak tewas akibat baku tembak. Mereka diidentifikasi sebagai warga Sulawesi Selatan. Adapun pilot Kapten Ahmad Abdillah Kamil menderita luka-luka akibat terkena serpihan peluru di bagian punggung. Serpihan peluru itu mengenai punggung Kamil saat gerakan separatis menembak pesawat yang akan mendarat di Bandara Kenyam. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sidralun calon Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo hari ini memenuhi janjinya untuk diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus dugaan korupsi IKTP. Dia datang sehari setelah mengikuti pemilihan kepala daerah di Semarang kemarin. Febri mengatakan Ganjar diperiksa sebagai saksi untuk tersangka IHP Irvanto Hendra Pambudi dan MOM Madi Oka Masagung. Irvanto adalah keponakan dari terpidana kasus korupsi IKTP Setia Novanto. Sedangkan Madi Oka Masagung adalah mantan petinggi jaringan retail toko buku Gunung Agung. Beberapa waktu lalu Ganjar sempat dipanggil sebagai saksi dalam kasus korupsi itu. Namun dia beralasan tidak bisa hadir karena beralasan sedang bersiap mengikuti Pilgub Jateng. Ganjar merupakan salah satu mantan anggota DPR yang rutin diperiksa penyidik KPK dalam kasus korupsi proyek IKTP. Ia sudah diperiksa sejak penyidikan mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri Irman dan Sugiharto, pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong, hingga mantan ketua DPR Setia Novanto. Sidralun Kementerian Dalam Negeri Amerika Serikat meminta militer negaranya untuk menampung total sekitar 12.000 imigran secara bertahap. Melalui surat kepada Kementerian Pertahanan Amerika Serikat, Kementerian Dalam Negeri meminta militer setidaknya menampung 2.000 imigran dalam 45 hari ke depan. Menurut Kementerian Pertahanan Amerika Serikat, Kementerian Dalam Negeri meminta jika fasilitas militer tidak tersedia, mereka akan menyiapkan kamp semi terpisah yang dapat menampung hingga 4.000 orang di 3 lokasi berbeda. Pentagon menyatakan bahwa Kementerian Keamanan Dalam Negeri berharap fasilitas untuk imigran itu dapat disediakan di Texas, Arizona, New Mexico, atau California agar proses pemindahan lebih mudah. Pemerintah Amerika Serikat dilaporkan memang tengah mempertimbangkan penggunaan basis militer untuk menampung imigran, terutama anak-anak tanpa orang tua yang menyeberangi perbatasan Meksiko menuju Amerika. Sidralun PT Siloam International Hospital TBK melalui anak usaha mengakuisisi 2 perusahaan bidang kesehatan, yakni PT Manajemen Perkasa Makmur dan PT Sentosa Indonesia Jaya senilai total Rp64 miliar. 2 anak perusahaan Siloam, yakni PT Mahkota Buana Selaras dan PT Tunggal Pilar Perkasa membeli 2 perusahaan dengan pembagian porsi 25% dan 75%. Jual-beli dilaksanakan dengan nilai pengalihan saham MPM, yakni sebesar Rp61,4 miliar, sedangkan Sentosa Indonesia Jaya senilai Rp2,5 miliar. Dalam jangka panjang, Siloam berharap pengambil alihan ini dapat meningkatkan kinerja perseroan. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita siang, edisi Kamis 28 Juni 2018. Berita sore Serambi FM hadir kembali pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Berita siang ini juga bisa didengarkan kembali melalui situs kami www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Sidralun, wassalam.